Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Cahaya Hati Pemirsa bersama saya Anissa Pohan. Bagaimana kabar Anda sekeluarga? Mudah-mudahan dalam keadaan yang selalu baik dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan gimana nih kabarnya teman-teman di studio? Alhamdulillah. Pak Wijayanto, Ustaz sehat, tambah seger. Ya, mudah-mudahan sesuai doa Anissa. Oke, kita akan membahas mengenai keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang menjadi impian seluruh keluarga mungkin di dunia ini ya. Namun bagaimana cara mencapainya? Bagaimana cara menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani rumah tangga tersebut? Ustaz, ya, mungkin bisa memberikan tausiah kepada kita semua. Pada prinsipnya namanya hidup ini kan Allahu maqsudi wa ridhoka matlubi. Di dalam bahasa Quran sampai disebutkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa nikahi wa kerjai wa semuanya lillahi rabbil alamin. Artinya apa? Sholat kita, ibadah kita, bahkan mati kita, hidup kita, semuanya semata-mata untuk Allah. Untuk Allah. Kalau dalam bahasa Persi sampai dikatakan karte-karte marnahe, marte-marte karnahe. Orang itu harus hidup itu untuk ibadah, untuk ibadah, untuk ibadah. Hidup untuk ibadah dan jangan sampai mati kecuali dalam ibadah. Jangan sampai mati aja pas kita maksiat. Pas gosip, pas meninggal, pas kita baru ngomongin apa, jangan sampai seperti itu. Dalam pengertian, jangan sampai kematian kita dalam su'ul khatimah, kematian kita dalam kemaksiatan. Maka ridha Allah itu menjadi penting. Apa maksudnya? Karena memang kalau nikah tidak didasari untuk ibadah, nanti nikahnya pun tidak berlangsung lama. Karena buat apa kalau nikah hanya untuk kontrak seksual? Sering orang rugi. Buat apa kita nikah? Mending jajan aja kadang-kadang lebih oke. Enggak usah tanggung jawab, lebih praktis, ekonomis dan yang lain-lain. Tapi dosa, makanya niatnya untuk ibadah. Ini penting, karena nikah semata-mata untuk ibadah. Karena kalau tidak untuk ibadah, nanti rumput tetangga lebih hijau. Apalagi sudah punya anak itu sudah mulai menggelembung sana, menggelembung sini, mulai ada istimewanya. Mudah-mudahan enggak ada yang tersinggung hari ini. Tapi prinsipnya itu sesuatu yang harus kita sikapi bahwa semuanya untuk ibadah. Masalahnya, bagaimana Allah itu selalu ridho? Salah satunya diantaranya adalah ridho Allah itu, ridhonya Allah itu sangat tergantung pada ridhonya suami. Makanya sampai dalam hadis dikatakan bagi siapa saja yang meninggal sementara suaminya ridho atas istrinya itu, maka pintu surga dibukakan dari mana saja istri mau masukinya. Tetapi ridho suami juga sesuai dengan ajaran Tuhan, bukan kok ridhonya suami itu, oh saya ridho kepada kamu kalau kamu kerjanya pokoknya 24 jam lah, gak benar itu. Yang kedua, suami itu juga akan diridhoi Allah selama dia membahagiakan istrinya. Ridhoku bersama dengan seorang suami yang bisa membahagiakan istrinya. Makanya konteksnya sekarang ini orang berpikir kalau mau nikah hanya mensejahterakan. Kalau kesejahteraan gampang, mohon maaf, saya punya istri 5 aja mampu saya kesejahteraannya, tetapi membahagiakannya yang berat. Satu aja kadang-kadang saya masih, jangan-jangan surga saya sulit karena saya tidak baik pada istri saya. Jangan-jangan surga saya sulit karena saya kurang memenuhi hak-hak yang harus diberikan kepada kewajiban saya kepada hak anak misalnya, termasuk pembantu, termasuk itu. Itulah komponen keluarga. Makanya sekarang berpikir tentang kebahagiaan itu, Allah akan bisa ridho kepada kita semuanya kalau kita bisa saling membahagiakan. Bahkan tidurnya suami istri itu akan mendapat ridho Allah kalau suami istri itu tidur saling meridhoi. Maka disunahkan suami istri itu sebelum tidur adalah berhadapan. Jangan punggung-punggungan, berhadapan. Perkara setelah tidur dia putar kayak gangsingan terserah, tapi prinsipnya sebelum tidur itu berhadapan. Masalahnya kalau sekarang masih seusia Mbak Anissa Pohan masih bisa karena masih muda, tapi kalau sudah mau pensiun, sudah mulai batuk-batuk, mulai bau balsem, mulai itu semuanya. Ya nggak apa-apa, ya, berhadapan juga. Iya, kadang-kadang jangankan tidur bareng, mau mendekat aja sana, tidur keluarnya batuk melulu gitu semuanya. Jadi ini menjadi penting untuk kita pertahankan bagaimana Allah ridho. Lah, ridho Allah itu sangat tergantung ridho pada suami, dan Allah ridho selama dia senantiasa dalam ketaatan. Maka sekarang bagaimana suami ridho pada istri, istri ridho pada suami. Nah, untuk menjaganya itu ada beberapa hal. Di antaranya adalah ada takaful, tanggung jawab bersama. Karena memang suami istri itu harus ada takaful istimai, yaitu itu? Tanggung jawab secara sosial. Maka bahasa Quran, suami adalah pakaian bagi istri. Istri adalah pakaian bagi suami. Indah sekali Allah mengibaratkan suami sebagai pakaian. pakaian itu simbol kehormatan. Kalau enggak percaya, kalau pakaiannya cembang-camping, tambal-tambalan, sobek-sobek pinggir jalan, apalagi enggak berpakaian. Orang selalu mengatakan apa? Kalau di pinggir jalan orang enggak berpakaian, disebut orang apa? Orang gila. Dan itulah kehormatan, bahkan citra diri seseorang tergantung pakaiannya. Makanya orang kita, kalau orang muslim pakaiannya seperti ini, supaya kalau kita pakai jin sobek-sobek itu pernah menjadi beda perilakunya. Kalau enggak percaya, nanti kalau kita punya anak, punya adik, dikasih pakaian kok pakaiannya tentara, jalannya langsung tegap. Nah, ternyata pakaian punya Mbak Anisa Bahan pakai kerudung menjadi sangat cantik, begitu luar biasa. Karena apa? Karena memang itu akan mencerminkan citra diri. Itu. Kalau pakaiannya nanti pakai singlet sana sini, bahkan pakai tato, tato beneran ya, bukan tato gambar emping, itu panuan. Kelihatannya tato-tato ternyata panuan, itu gambarnya emping. Jadi putih. Makanya prinsipnya kita harus bagaimana menjadi kehormatan suami sangat tergantung oleh istri. Kehormatan istri sangat tergantung pada suami. Sebusuk-busuk laki-laki adalah laki-laki yang suka menyakiti hati istrinya. Apalagi menyakiti jasmani istri. Apalagi sakit secara fisik, wong batin saja sudah ini. Karena kadang-kadang kesan batin itu lebih kuat daripada kesan fisik. Orang itu kalau dipukul dengan diludahi, secara fisik itu lebih sakit dipukul. Tapi sakit hatinya lebih lama diludahi. Menarik sekali. Walaupun jangan sampai, oh kalau gitu enggak usah saya pukul, enggak usah saya ludahi, saya pukul aja tetap enggak boleh gitu artinya. Ustaz, ini mungkin akan menjadi hal yang menarik bagi pemirsa di rumah untuk mengetahui lebih lanjut nih, bagaimana untuk menjadi menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani pernikahan. Tadi tidak menyakiti batin istri, tidak menyakiti fisik istri, karena kalau batin lebih parah ya Ustaz ya. Akan lebih lama susah hilangnya. Kita akan melanjutkan mengenai hal ini setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Cahaya Hati. Terima kasih masih bersama kami di Cahaya Hati. Kita membahas mengenai cara mendapatkan ridha Allah dalam menjalani pernikahan. Tadi Ustaz bilang ridha Allah akan dapat kalau suami meridhoi istrinya. Dalam bahasa yang umum, ridha Allah fi ridha ibadi. Allah sangat meridhoi kalau kita bisa saling meridhoi satu dengan yang lain. Ridha dalam pengertian ini adalah satu hal yang bisa saling membahagiakan. Makanya Allah kadang-kadang mengatakan, aku sakit kenapa enggak aku jenguk. Loh, Allah kok bisa sakit? Kalau ada saudaramu yang sakit kamu enggak mau jenguk, berarti kamu sendiri tidak mau bertemu dengan aku. Aku lapar kenapa enggak aku kasih makan. Loh, Allah kok bisa kelaparan? Kalau ada saudaramu yang lapar, kamu enggak mau ngasih, berarti kamu tidak mau mengasihi saya. Intansullah yansurkum. Barang siapa yang dia bisa menolong Allah, maka Allah pun akan nolong dia. Nolong Allah di situ bukan Allah butuh pertolongan, tetapi kepada sesama. Maka suami yang membahagiakan istri telah mengambil kebahagiaan dari Allah untuk hamba itu sendiri. Maka itu ada hubungan reciprocity, hubungan timbal balik. Jadi kalau saya baik pada istri saya, bukan karena biar istri saya baik pada saya, biar Allah baik pada saya. Irhamu mang fil ardi, yarhamkum mang fis sama. Kalau kita biasa kasih sayang pada yang di bumi, nanti yang di langit pun akan kasih sayangnya akan turun pada kita semuanya. Itu tujuan utamanya sebenarnya itu. Kalau misalnya Ustadz, ada suami yang ridho terhadap istrinya, suami yang sayang terhadap istrinya, begitu pun juga sebaliknya. Namun si kepala rumah tangganya ini, suami ini tidak menjalankan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Itu sudah pakai baju tapi gak pakai celana. Itu gimana? Apakah akan mendapatkan ridho dari Allah itu, atau bagaimana? Hablum minan nasnya sudah jalan, tapi hablum minan Allahnya tidak jalan. Maka sudah pakai baju, pakai dasi, tapi malah gak pakai celana, ini gak benar. Maka hubungan yang baik itu adalah hablum minallah dan hablum minannas. Dia juga baik pada istrinya, tapi juga baik dengan Allah. Baik dengan Allah juga harus baik dengan maka tidak cukup kalau kita hanya menganggap bahwa saya dengan keluarga sudah baik, gak perlu sholat. Maka sholat disambung dengan zakat. Sholat itu hubungan dengan Allah, zakat hubungan dengan manusia. Maka sholat dan zakat dan bukan au, bukan atau. Jadi kalau sudah sholat, gak perlu zakat, gak keliru. Kalau sudah zakat, gak perlu sholat, gak benar. Kalau di dunia bisa berlaku. Misalnya kalau saya sudah bayar, gak perlu siskamling. Kalau saya sudah siskamling, gak usah bayar. Nah, makanya yang siskamling itu gak usah nyetor beras, karena tinggal ngambil beras. Tapi yang sudah ngasih beras, gak usah siskamling. Itu di dunia berlaku. Tapi kalau bagi Allah, orang sholat juga harus zakat, zakat harus sholat. Maka baik pada istri saya, bukan ini maksud saya, pada istri saya di rumah, itu sekarang baru pergi, istri saya baik pada saya, itu juga saya harus baik dengan Allah. Gitu. Tidak cukup kalau orang hanya baik dengan sesama. Jadi habluminallah, ya. Habluminallah juga ya Ustaz ya. Iya. Kalau menurut Allah Subhanahu wa taala, kriteria suami apa yang terbaik menurut Allah dan apakah sosok seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbaik dan menjadi panutan hamba-hambanya? Iya, Rasulullah sendiri adalah seseorang yang disebut dengan uswah qudwah. Jadi figur yang dari semua aspeknya menjadi contoh. Baik dalam ucapan, baik dalam hati, baik dalam perilaku. Makanya Rasulullah ini pribadi yang bebas dari fitnah. Dalam pengertian tidak ada satu celah sedikit pun, celaan sedikit pun yang bisa dialamatkan pada Rasulullah. Maka sebaik-baik kamu adalah orang yang baik pada ahli, kepada dalam konteks keluarga ya. Orang sebaik di antara kamu adalah orang yang baik dengan keluarganya. Dan aku, kata Rasulullah, orang yang sangat baik pada istriku. Makanya Rasulullah itu kalau pulang terlambat aja biasa bawa oleh-oleh karena menghargai istrinya. Nah, baru pulang terlambat aja bawa oleh-oleh. Itu bisa menjadi contoh buat pemirsa di rumah. Luar biasa. Suami-suami di rumah kalau misalnya pulang terlambat harus bawa oleh-oleh. Subhanallah, kalau bisa kita lakukan. Bahkan Rasulullah dalam rangka menghargai istrinya, kadang-kadang kalau pulang terlambat diketok pintu kok enggak bangun, tidur di depan pintu. Daripada saya bangunkan, sehingga ketika dibukakan kaget, semuanya berebut salah. Ya Rasulullah, saya yang salah, kenapa saya enggak bangun? Rasulullah juga mengatakan, saya yang salah, saya pulangnya terlambat. Aduh, terharu sekali. Jadi bagaimana Rasulullah kalau bertengkar berebut salah? Kalau orang kita berebut saling menyalahkan. Iya, gitu ya. Berebut benar. Itu bedanya Rasulullah dengan orang kita. Memang susah ya Ustaz ya kalau bisa menyamai kebaikan Rasulullah. Itulah makanya harus kita usahakan. Bukan berarti kita, justru Rasulullah itu min angfusikum. Rasulullah itu diutus dari golongan kita sendiri, dari manusia. Manusia ya. Maksudnya biar kita bisa meniru. Sebab kalau Rasulullah itu dari malaikat, kita enggak bisa niru. Kalau Rasulullah itu berupa apa? Zat yang tidak kelihatan, kita enggak bisa niru. Ya wajar saja kalau dia malaikat bisa baik. Tapi karena Rasulullah itu juga manusia, punya sifat-sifat kemanusiaan, enggak makan juga lapar, tapi menghargai. Kalau enggak ada makanan, apa kata Rasulullah? Saya puasa saja. Karena memang realistis. Nah, sampai-sampai kita ini kalau enggak ada makanan bentak-bentak, udah istri masak aja enggak bisa seperti itu. Itu berarti enggak nyantar Rasulullah. Ada yang mau bertanya dari sini, teman-teman? Ah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat. Iya, Pak Rahmat. Mudah-mudahan Allah selalu rahmati. Amin. Ya. Ini Ustaz saya mau nanya, supaya saya pengin nanya mengenai istri yang apa yang ridho pada suaminya, apa tidak menyakiti, misalnya kita tidak ada apa pengangguran gitu ya, pengangguran di rumah untuk memberikan nafkah gitu supaya istri itu nggak memberikan apa supaya saya tuh apa istri itu nggak kecewa gitu untuk meridhoi supaya ucapkan. Seorang istri yang bisa meridhoi suaminya yang seorang pengangguran itu bagaimana cara mendapatkan ridho istri? Suami pengangguran biar istrinya ridho tuh gimana? Pertama, Allah tidak meridhoi orang yang nganggur. Itu karena dalam Islam faida farokta fangsob, kalau kamu sudah selesai urusan satu harus pindah urusan yang lain. Maka pengangguran bukan tidak boleh dalam Islam, dosa. Dosa? Iya, karena iman itu digandengkan dengan amal soleh. Maka orang beriman, dia harus punya amal. Konteksnya adalah yang disebut pengangguran mungkin kaitannya no job, tidak ada kerjaan. Ini harusnya untuk laki-laki atau untuk perempuan juga? Ya, perempuan pun juga harus ada aktivitas yang bermanfaat. Okay. Secara umum memang kalau kewajiban nafkah itu, mencari nafkah untuk lahir itu adalah kewajiban suami. Istri hanya membantu. Jadi kalau suami sudah cuat gaji, istri syukur bisa acting sana, syukur bisa jadi host di sana sini, itu membantu. Tetapi bukan kewajiban pokoknya. Nah, jadi di situ nganggur itu sendiri sebenarnya nggak boleh, karena iman itu berbanding lurus dengan amal. Maka orang yang beriman dia harus punya aktivitas. Nah, amal itu mencerminkan iman. Maka amalnya banyak, imannya kuat, amalnya banyak. Amal yang positif itu yang membuat orang disebut berimannya kuat. Jadi sekali lagi, seharusnya suami gak boleh nganggur. Tetapi masalahnya bukan harus punya pendapatan tetap, yang penting tetap berpendapatan. Kalau nganggur memang dia punya deposito, ya why not, gak apa-apa. Yang penting bisa menafkahi istri ya, tapi jangan sampai nganggur. Bisa untuk studi, untuk belajar. Jadi jangan sampai nganggur dalam pengertian yang seluas-luasnya. Oke, kita akan melanjutkan perbincangan kita mengenai bagaimana meraih ridho dari Allah Subhanahu wa taala setelah saat lagi, tetap di Cahaya Hati. Masih di Cahaya Hati pemirsa, dan sekarang ada audiens yang akan bertanya. Silakan. dengan... Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Dengan Hermawan. Hermawan. Ya. Saya mau tanya nih Pak Ustaz, gimana supaya kita tetap konsisten dalam menjaga keberkahan dari Allah itu, dan gimana menjaga cinta kita sama istri itu sampai kakek nenek. Oh, dalam banget. Makasih. Assalamualaikum. Iya benar. Ini Ustaz sudah bertahun-tahun menikah juga masih sering kangen. Alhamdulillah. Ya. Masih sering berdebar-debar. Dan itulah dinamika dalam perkawinan. Kalau perkawinan kok mulus-mulus saja, itu malah dipertanyakan. Iya. Sama-sama jelek atau sama-sama baik sih sebetulnya gitu. Atau sama-sama karena enggak peduli. Iya, sama-sama enggak peduli karena sama-sama jelek itu bisa saja juga langgeng. Ya terserah, mau suami enggak pulang ya terserah, istri enggak pulang terserah. Kalau sudah sama-sama terserah, sudah bukan lagi ikatan pernikahan. Memang hal yang sangat berat sekarang ini karena kenyataannya di Indonesia ini angka divorce itu sangat banyak. Terutama teman-temannya Anissa itu mudah lagi kawin cerai. Oh, amit-amit teman-teman. Teman-teman artis itu loh maksud saya. Iya. Karena yang banyak diinfokan di ke situ, kalau yang lain tidak banyak, tapi nggak di itu. Makanya yang saya lihat yang diekspos saja, ini temannya Anissa. Oke, jadi prinsipnya bagaimana mempertahankan itu, kuncinya adalah satu, setelah ta'aruf kita saling mengenal, maka harus tafahum, saling memahami, itu kunci. Saling memahami. Maka istilahnya kalau perkawinan adalah wasiruhuna bil ma'ruf. Pergaulan suami istri itu harus saling pengertian. Saling pengertian itu penting. Misalnya dari mulai sebutan. Sebutan saja kita tidak boleh memberi panggilan-panggilan yang itu memesrakan, panggilan yang baik itu. Rasulullah punya istri namanya Aisyah, enggak pernah manggil Is Ais, Sah Isah, enggak pernah. Rasulullah kalau manggil ya Khumaira, Simrah Delima. Itu. Jadi jangan mentang-mentang namanya Anisah, An-an, Nis-nis, Nisah, itu enggak boleh. Panggillah yang baik. Jangan mentang-mentang kecil panggil nyil-nyil, jangan. Mentang-mentang tinggi panggil truk, petruk, jangan. Meskipun itu benar, meskipun itu benar, kalau dia hitam jangan dipanggil black-black, sini black, jangan seperti itu. Itu artinya apa? Membangun wa'asiruna bil ma'ruf. Saling pengertian. Termasuk sebab-sebab kemarahan. Mohon maaf, Aisyah radhiyallahu anha itu kalau punya apa-apa selalu ditanyakan pada Rasulullah. Gimana? Baju saya oke enggak? Bagus enggak itu sampai itu. Oh bagus ya Aisyah ya Khumaira, tapi akan lebih bagus lagi kalau kamu bersyukur pada Allah. Setelah punya baju baru, pakailah untuk sholat, pakailah untuk pengajian dan seterusnya. Jadi sesuatu diarahkan ke Allah. Nah, artinya apa? Saling pengertian itu menjadi kunci. Karena rata-rata kita kurang saling mengerti. Karena pasti ada kekurangan dan kelebihan. Di balik kelebihan ada kekurangan, di balik kekurangan ada kelebihan, dan itulah suami dan istri. Maka kekurangan suami harus ditutup jadi istri, kekurangan istri ditutup dari suami. Maka Anissa tadi sudah nyontohkan orangnya cerewet dengan diem, malah itu klop. Klop, saya ya, melengkapi. Iya, saya melengkapi, sepatu itu kalau kanan semua kalau enggak beres. Iya, kalau dua-duanya diem sepi rumah. Iya, kalau dua-duanya cerewet kayak orang berantem terus. Iya, itu. Dan ternyata ada hikmahnya, itu mencari saling pengertian. Ternyata dengan istri yang cerewet, hemat, enggak usah beli TV, enggak usah beli radio. Itu sebenarnya pelit. Iya, kan itu. Kan sudah rame sendiri kan seperti itu. Dan luar biasa, ada seorang suami, mohon maaf, ditangkap saja dengan baik. Suami yang jengkel dengan istri karena istri ini kurang pengertian. Istrinya itu cerewetnya luar biasa. Maka dia bilang, istri ini enggak bisa saya bina, ya saya binasakan saja katanya gitu. Habis akhirnya dia wes sudah, istri itu langsung diikat saja, langsung dimasukin di sumur. Loh? Istri kok cerewetnya luar biasa. Tapi baru 1 menit, 2 menit, 3 menit, 10 menit istrinya enggak ada, baru merasakan betapa nikmatnya punya istri yang cerewet. Ternyata rumah jadi sepi kayak uji nyali, susah sekali. Jadi kayak di kuburan. Maka dia berdoa lagi, ya Allah, ternyata istri yang cerewet itu banyak manfaat, memacu adrenalin, memacu kreativitas. Maka para istri teruslah cerewet karena suami itu kadang-kadang kreativitasnya muncul kalau dicerewetin. Ya, amin. Maka dia berdoa, ya Allah, jangan matikan dulu. Dia masukin itu sumur. Tapi sayang baru dua anak tangga, ada jin, iblis, setan dari bawah sumur itu semuanya naik. Semuanya naik. Maka suami itu tanya, jin-jin kok naik semuanya, kenapa? Saya tidak tahan. Kenapa? Di bawah sumur sana ada wanita yang cerewetnya luar biasa katanya. Sampai setan aja gak tahan. Untung suaminya baik, saling pengertian. Kalau setan gak suka, pasti orang baik. Maka di antaranya cari hikmah di balik yang tidak. Maka saling pengertian itu kunci untuk suami istri. Jadi kunci ya. Jadi kunci dari menggapai keberkahan dalam pernikahan itu adalah saling pengertian istri antara suami istri, memanfaatkan keberkahan Allah dengan meningkatkan ketaatan kepada Allah. Itu Ustaz. Ustaz, tolong pimpin doa untuk kami semua dan juga pemirsa di rumah supaya bisa membuka hari yang insya Allah akan penuh barokah. Mudah-mudahan anak turun kita menjadi anak turun yang terlindungi oleh Allah, sebagaimana keluarga Ibrahim alaihissalam, di mana istrinya akan dapat keberkahan, bahkan orang umroh haji pahalanya juga kepada Siti Sarah dan juga kepada Ismail alaihissalam menjadi keluarga Nabi. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minash sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak Ustaz Ujianto, terima kasih teman-teman yang sudah hadir di studio, dan juga terima kasih kepada Anda pemirsa di rumah yang telah menyaksikan Cahaya Hati. Mudah-mudahan tausiah dari Ustaz Ujianto pada hari ini bisa membawa barokah dan juga manfaat yang besar untuk kita semuanya. Dan jangan lupa untuk selalu menggapai keberkahan dalam rumah tangga sehingga selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Anita Pohan undur diri, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.